merasa kalah. Terbaring dan pejamkan mata, dalam hati ku panggil namamu. Semoga saja kau dengar dan merasakan getaran di hatiku. Yang lama haus akan belayamu seperti saat dulu. Saat pertama kau dekat dan kau kecup mimpi ini, dan kau bisikkan kata-kata aku cinta kepadamu. Oh, perlu ku berjatuhan menikmati sentuhan.